namamu, kau yang pernah singgah di hatiku. Saat mana ku kenang wajahmu, kau yang pernah menyentuh jiwaku. Padamu yang aku dambakan selama hidup. Saat mana ku sebut nama.